Sekarang kita masuk ke pelajaran sirah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya, akhi Basrum, sudikah antum menyebutkan kesimpulan pelajaran sirah kita kemarin sore sebelum kita melanjutkannya pada hari ini? Barakallahu fik. Silakan, Allah izawjak zaujah salihah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Antum mendengar suara anda tadi? Dengar Ustaz. Nah, silakan. Tak usah malu-malu ya. Wahyu yang pertama kali. Nah. Mulai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui mimpi Ustaz. Ahsan. Baik, satu saja? Cuma inikah kesimpulan yang pelajaran sirah kita kemarin? Banyak, Ustaz. Banyak, baik, silakan. Bang, Akhi Johan, melanjutkan. Ya, Ustaz. Nah, silakan Akhi Johan, barakallahu fik. Apa lupa Ustaz? Lupa, barakallahu fik. Allah hafizak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik, barakallahu fik. Kesimpulan pada pelajaran sirah, dari pelajaran sirah kita sehari hari kemarin sebelum kita melanjutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi oleh Allah Jalla wa Ala tatkala beliau berumur 40 tahun. Kesimpulan yang kedua, bahwa wahyu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam mimpi. Ya. Wahyu. Adapun turun ayat Al-Qur'an pertama kali kepada beliau yang dengannya beliau menjadi nabi, ya, itu setelah mimpi tersebut, yaitu ketika beliau sedang menyendiri dalam Gua Hira, fokus beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, menjauhkan dirinya dari kaum musyrikin yang penuh dengan kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan. Maka di saat seperti dalam kondisi yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam dengan bentuk aslinya memiliki sayap 600 sayap, setiap satu sayapnya telah meliputi setiap ufuk yang ada. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ya, dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang sangat kuat sebanyak 3 kali sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan yang manusiawi, dan itu bukan aib untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi menjawab lastu biqari, aku tidak tahu membaca, sebanyak 3 kali, setelah 3 kali perintah Jibril alaihi salam, maka Jibril pun membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan sampai ayat kelima. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumah keluarganya, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, dalam keadaan ketakutan dan jantung beliau berdebar-debar sembari menyatakan selimutilah aku. Maka beliau pun diselimuti dan kemudian beliau menyampaikan kejadian yang beliau alami tersebut kepada ibunda kita, istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah ibunda kita menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau karena engkau adalah orang yang baik. Selama ini engkau adalah orang yang berbuat baik, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu dan seterusnya. Kemudian setelah Khadijah mendengar cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau pun pergi ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepadanya. Waraqah bin Naufal pun menyimaknya, dan setelah itu beliau berkata yang insyaallah taala kita bacakan sekarang. Maka Waraqah bin Naufal pun menyatakan, hadzal namus alladzi nazalallahu ala Musa. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Karena dia seorang Arab, orang Arab yang menganut agama Nasrani. Dan tentunya dalam agama Nasrani di sana ada pemberitaan dari Nabi Isa di dalam kitab Injil, demikian juga kepada kaum Yahudi dari Nabi Musa dalam kitab Taurat akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Warqa bin Nawfal menyatakan, ya laitani fiha jaz'an, aduhai jika aku adalah seorang pemuda yang kuat, idh yukhrijuka qaumuk, tatkala kaummu mengusirmu nanti dari Mekah, aindaha istaba'adar rasul an yukhrijahu qaumuh. Nabi SAW pun terkejut dan menganggap mustahil, bagaimana mungkin beliau akan diusir oleh kaumnya, sementara selama ini beliau mendapati kaumnya sangat mencintai beliau, sangat memuliakan beliau, bahkan menggelar beliau sebagai orang yang amanah. Ya. Walihada qal, maka Nabi pun bertanya, awa mukhrijihum, apakah mungkin mereka akan mengusirku dari Mekah? Maka Warqa bin Nawfal menjawab, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qaf bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Karena tiada seorang pun yang membawa dakwah yang engkau bawa ini, mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, melainkan dia pasti dimusuhi. Dia akan dimusuhi. Kata Syekh, "Wa hadhihi qa'idatu muhimmatun wa aslun 'azimun bana 'alaihi Warqah bin Nawfal ra'yah." Ini merupakan kaedah penting dan landasan besar yang Warqah bin Nawfal menjadikannya sebagai landasan ucapannya tersebut. Wadhalika anna kullal anbiya udhu wa udhu. Karena seluruh para nabi disakiti dan dimusuhi karena membawa tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik. Faminhum man qutil, di antara mereka ada yang dibunuh. Wa minhum man turid, di antara mereka ada yang diusir. Wa minhum man udhi, di antara mereka ada yang disakiti. Wa minhum man khuwif, di antara mereka ada yang diintimidasi. Wa hadza katsir, dan itu banyak, dapat dilihat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Warqa bin Nawfal menyatakan, tidak ada orang yang membawa tauhid dan mengajak manusia kepada sunnah, memperingatkan mereka dari syirik dan bid'ah, illa udi, kecuali dia akan dimusuhi. Qala, kemudian Warqa bin Nawfal menyatakan, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Andai kata aku masih hidup di saat engkau berdakwah nanti, ketika engkau sudah menjadi rasul, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan maksimal. Subhanallah. Ini rencana baik Warqa bin Nawfal. Thumma lam yansyab Warqa antufi. Tidak lama setelah itu Warqa bin Nawfal meninggal dunia. Thumma fatarul wahyi ba'da dhalik. Setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq kepada Nabi SAW dan setelah meninggalnya Warqa bin Nawfal, wahyu sekian lama jeda, tidak turun kepada Nabi. Ya. Berapa lama wahyu tidak turun kepada Nabi setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq dan setelah wafatnya Warqa bin Nawfal? Kata Syekh, di antara ulama sir ada yang menyatakan selama 6 bulan. Ada pula di antara ulama ada yang menyatakan selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Ya. Warqa bin Nawfal rahimahullahu ta'ala yu'tabaru muslima. Warqa bin Nawfal rahimahullahu ta'ala, beliau dianggap seorang muslim. Kenapa? Karena beliau mengimani Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan kepadanya telah mimpi, mendapatkan wahyu, kemudian telah diturunkan kepadanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya. Dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada beliau di saat beliau sedang menyendiri di dalam gua Hira. Beliau bahkan bukan sekedar membenarkan, bahkan beliau menyatakan, andai kata aku masih hidup ketika engkau berdakwah nanti, aku akan memberikan pertolongan yang maksimal untuk dakwahmu. Wa qad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, la tasubbu warqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kalian celah Warqah bin Naufal. Fa inni ra'aitu lahu janna aw jannatain, karena aku melihat untuknya syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walakin hal kana sahabiyan, akan tetapi apakah Warqah bin Naufal dikategorikan sahabat Nabi ataukah sekedar kita katakan muslim? Mari kita simak jawaban dari Syekh. As-sahih anhu lam yakun sahabiyan. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa Warqah bin Naufal tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa dzalika anhu lam yudrik ar-risalah. Karena beliau tidak hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi rasul menyampaikan dakwah. Li'annahu mata ba'da mab'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabla tablighihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ia meninggal wafat setelah Nabi diangkat menjadi nabi, tetapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul mengajak manusia kepada agama ini. Kesimpulannya terkait Warqah bin Naufal ini, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ada tiga pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa Warqah bin Naufal ini adalah sahabat. Kenapa? Karena beliau mengimani kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang telah beliau lihat dalam mimpi dan apa yang beliau alami bersama Jibril alaihi salam di ruang Gua Hira. Bahkan lebih dari itu, beliau menyatakan, aku akan memberikan pertolongan yang maksimal untuk dakwahmu jika aku hidup di saat engkau berdakwah. Dalil yang kedua adalah hadis di atas. Nabi melarang para sahabat mencela Warqah dengan alasan beliau telah melihatkan syurga untuk Warqah bin Naufal. Jelas? Sebagian ulama berpendapat beliau bukan sahabat. Di antara alasannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di atas tadi. Alasan yang lain adalah hadis di atas. Karena tatkala Nabi melarang para sahabat ia mencela Warqah bin Naufal, kemudian beliau beralasan aku telah melihat syurga untuknya, ini mengesankan bahwa para sahabatnya itu tidak menganggap Warqah bin Naufal sebagai sahabat Nabi. Karena andai kata ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa Warqah bin Naufal adalah sahabat Nabi, maka tidak perlu Nabi bersabda demikian. Jelas? Di antara yang memperkuatkan pendapat ini adalah beberapa ulama hadis dan beberapa ulama di masa ini, di antara Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullahu taala. Nah, wakil Syekh bin Bas rahimahullahu taala dalam Lajnah Daimah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat sebagian ulama, yaitu tawakuf. Ya, tidak dikatakan sahabat dan tidak juga ditiadakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim Warqah bin Naufal ya membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki rencana untuk menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam andai kata beliau hidup di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini untuk kajian sore hari ini dan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Masih tersimpan enggak? Terhapus ya? Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan syirik besar dan kecil itu Ustaz? Seperti minta izin melewati tempat angker dan jimat-jimat semacamnya. Saya masih bingung membedakannya. Tentunya kaidah umum untuk agar kita dapat membedakan antara syirik besar dan syirik kecil adalah menuntut ilmu agama dan terkhusus mengkaji kitab-kitab akidah. Ya, dan terkhusus dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Dan saya menasihati setiap diri saya pribadi yang pertama kali dan setiap talibul ilm ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang saya cintai dan yang mencintai tauhid dan as-sunnah, agar menamatkan kitab Salatatul Usul wa Adilatuha, kitab Al-Qua'idul Arba, kitab Al-Usulul Sittah, kitab Nawaqidul Islam, kitab Tauhid dengan syarahnya, kemudian Kafu Syubhat. InsyaAllah dengan menamatkan beberapa kitab ini, seorang akan benar-benar memahami Tauhid secara global, Tauhid syirik secara global dan secara terperinci. Ini yang pertama. Yang kedua, akhi barakallahu fiqh, Hal itu dapat dipahami dengan definisi syirik besar dan definisi syirik kecil. Definisi syirik besar, syirik itu secara umum dan yang paling mencakup adalah definisi sebagian para ulama dan disebutkan oleh Al-Lajnah Da'imah adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillah azza wa jal. Memalingkan sesuatu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah. Apa saja kekhususan Allah? Banyak. Yang pertama, dalam rububiyah, kita tidak boleh berkeyakinan ada selain Allah yang memiliki kemampuan dalam rububiyah mengatur alam semesta, memberikan rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hal uluhiyah, peribadatan, maka seluruh ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ibadah doa, salat, sembelihan, i'tikaf, ya, dan sebagainya. Karena ibadah adalah hak murni Allah Jalla wa'ala. Jika ini dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia telah syirik. Yang ketiga, ada dalam nama dan sifat-sifatnya, di mana seluruh nama dan sifat yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu harus ditetapkan dan diimani sebagai nama dan sifat Allah yang hakiki, tetapi sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal dan tidak boleh diserupakan dengan nama atau sifat makhluk. Ya. Kemudian para ulama membagi bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar secara umum definisinya adalah yang di atas tadi. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa syirik besar adalah, ya, setiap syirik yang dilarang oleh Allah yang disebut secara mutlak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Juga para ulama menyebutkan bahwa definisi syirik dan terkhusus dalam bab al-uluhiyah adalah da'watu ghairillahi ma'ah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala seiring ia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Setiap ucapan, perbuatan yang eksternal maupun internal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui suatu ucapan atau perbuatan itu dicintai atau diridhai oleh Allah? Tentunya karena ada anjuran atau perintah dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun syirik kecil, maka para ulama menyatakan syirik kecil adalah suatu ritual yang menjadi sarana, wasilah, perantara kepada syirik besar. Dan para ulama juga ada yang menyebutkan kaedah untuk mudah memahami suatu itu adalah syirik kecil dengan ucapan mereka, ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil ashghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah secara syar'i dan kauni, maka itu adalah syirik kecil. Seperti orang yang menganggap menabrak kucing akan menjadi malang, berarti dia telah menjadikan menabrak kucing sebagai sebab kejelekan yang itu bukan sebab dalam syar'i dan secara kauni. Seperti juga orang yang melewati tempat yang angker tadi, dia meminta izin, berarti dia telah jatuh ke dalam syirik kecil karena permohonan izin dia kepada jin yang berada di tempat tersebut, dia telah meyakini bahwa itu adalah sebab kemalangan kalau dia tidak memiliki izin, meminta izin, dan jika permohonan izin dia adalah sebab dia selamat dari kejelekan, dan itu bukan sebab secara syar'i dan secara kauni. Dan di antara bentuk syirik kecil adalah riya. Dia beribadah karena Allah, tetapi dia juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Naam, barakallahu fik. Berikut ini pertanyaan dari saudari kita di Malaysia. Barakallahu fiha wa thabbatahallahu ala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebar di berbagai media, terutama suatu media di mana orang-orang membuat film-film kenabian, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kisah para sahabat radhiyallahu anhum serta keluarga mereka. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz, dan bolehkah kita menontonnya? Jazakallahu khairan. Ini adalah kemungkaran dan pelecehan terhadap nabi dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Dan telah ada pengingkaran dari para ulama kibar dalam hal ini, dari Syekh Bin Baz, dari Ibnu Utsaimin, dari Syekh Shalih Fauzan, Lajnah Da'imah, dan selain mereka. Makanya kita terkadang sedih melihat sebagian kaum muslimin ya, yang mengaku cinta kepada Nabi dan mengaku marah Nabi dilecehkan oleh orang-orang kafir, tetapi tanpa sadar sebagian mereka justru meleceh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menyangka dirinya sedang memuliakan Nabi dengan membuat film. Ya. Yeah. Dengan membuat film yang narasumbernya atau aktornya mungkin orang-orang yang tidak salat, digambarkan itu sebagai Nabi. Yeah. Dan di dalamnya banyak unsur-unsur kedustaan, ya. Yeah. Kemudian dusta, yang film ya pasti banyak dusta, karena yang namanya juga acting, ya kan? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman haddatha fakadhiba liyudhhika bihil qauma fawailul lahum wa wailul lah." Sungguh celaka orang yang berdusta ketika berbicara untuk melawak, untuk menertawakan suatu kaum, untuk menghibur, lelucuan. Celaka untuk dia, celaka dia dan celaka dia. Sebanyak 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya. Ketika siapa yang mampu menggambar postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu tampan, yang begitu sempurna. Oleh karena ya, Nabi menyebutkan syaitan tidak akan mampu menjelma Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi seseorang. Ya. Karena kesempurnaan fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah. Ya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melaksanakan perintah-perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, dan beribadah kepada Allah mengikuti petunjuk beliau. Inilah bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian adalah orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Akidah yang beliau bawa, ambil, yang ditolak karena akal. Metode-metode ibadah yang telah beliau bawa, yang telah beliau sampaikan, diambil, diamalkan, jangan diedit. Jangan di variasi, yeah. Jangan direnov, macam bangunan saja, enak aja direnov-renov. Wamanahakumahan fantau, dan apa yang ia larang, maka tinggalkan. Jangan katakan tapikan, ya tinggalkan. Kalau belum mampu meninggalkannya, maka jangan menolak larangan-larangan beliau tersebut. Takutlah kalian kepada Allah, sungguh Allah amat keras akan siksaannya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang ia bawa, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dengan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau, dengan cara yang beliau sampaikan berikan, tidak menyelisihi petunjuk beliau ketika melakukannya dari sisi cara, jenis, sebab, nominalitas ibadah tersebut, waktu atau tempat ibadah yang telah beliau tentukan tersebut. Karena beliaulah yang telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan petunjukku, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjadikan sunnah beliau sebagai referensi umat Islam dan kembali kepadanya tatkala terjadi perselisihan di antara manusia. Karena beliaulah yang telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Airbag bin Sariyah radhiyallahu anhu, فإنهما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak di antara kaum muslimin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku, dengan sunnahku, dan sunnah para sahabatku, para khulafa' ar-rasyidun yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah tempatnya adalah dalam neraka. Naam, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pelaku bidah dan maksiat, apakah apabila tetangga kita, kita ketahui sebagai pelaku bidah dan maksiat ketika meninggal dunia, adakah kewajiban tetap mendoakan kebaikannya? Apabila ada yang bunuh diri, apakah kita tetap salat jenazah? Jazakallahu khairan. Secara umum, akhi, barakallahu fik. Selama saudara kita tersebut mati tidak membawa pembatal Islam, ya, pembatal Islam, maka dia memiliki hak seorang muslim yang harus kita berikan untuknya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqul muslim 'alal muslim sit, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Ya. Ada enam. Idza laqita fa sallim 'alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka berikan ia salam. Wa idza da'aka fa ajib, jika dia memberikan undangan kepadamu dengan syarat tiada kemungkaran dalamnya, maka penuhi undangan dia. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'ud, jika ia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, jika ia mati maka ikuti jenazahnya. Wa idza stansahaka fansahhu, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah ia nasihat. Wa idza atasa fahmidallah fashammithu, dan jika ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka balaslah, doakan ia dengan doa yarhamukallah, kau wanita yarhamukillah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini secara umum. Yang kedua, apabila dia melakukan dosa-dosa besar dan Anda adalah seorang tokoh yang ditokohkan di mana sikap Anda akan memberi pengaruh dan diikuti oleh masyarakat setempat, maka di sini hendaknya seorang mempertimbangkannya. Apabila dia tidak melakukan sholat jenazah atau menjenguknya tersebut, akan memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut seperti bunuh diri atau yang lainnya adalah sebuah kemungkaran. Karena dia seorang tokoh, maka ini boleh ia lakukan. Sebagaimana Nabi SAW ya, tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri. Tapi kalau dia bukan seorang yang tokoh ya, dan tidak ditokohkan oleh masyarakat, justru kalau dia tidak mensolati jenazahnya, dia akan difonis dengan berbagai fonis, akan menciptakan keonaran, bahkan akan menciptakan kemudaratan terhadap dirinya, keluarganya, atau kehormatannya, maka lebih baik dia tidak lebih baik dia mensolatinya, ya, yeah. Karena saudaranya tersebut muslim, ya, yeah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.